kita perlu mengerti apa yang dimaksud dengan hidayah. Dengan memahami apa hidayah itu, maka mudah bagi kita untuk memahami pembahasan-pembahasan selanjutnya. Hidayah mempunyai dua penggunaan. Yang pertama, hidayah bermakna al-irsyad, memberi petunjuk. Menuntun Yang kedua, hidayah bermakna at-taufiq atau ilham. Kalau ada yang tanya, di mana Masjid Muttahidah? Ini nama apa ini? Masjid Muttahidah ya? Iya. Ada yang baca pamflet, pamflet pengajian di Masjid Muttahidah. Kita sama-sama membaca. Kemudian ada yang tanya, di mana Masjid Muttahidah? Kita tahu di mana letaknya. Maka kita beritahu dia, di sana di pinggir pantai, kamu lurus sampai ada perapatan, ambil kanan, terus ambil kiri, terus saja beberapa meter, dapat masjid itu, tinggi, besar menaranya, pinggir pantai. Oh, di situ, kata si penanya. Ini namanya apa? Kita memberi hidayah kepadanya dalam makna irsyad. Ini hidayah dalam bentuk irsyad. Di mana rumahnya Pak Ali? Oh, di sana, lurus terus ke sini, terus-terus. Di situ nanti ketemu rumah yang berwarna hijau, nomornya 41, ya, pagarnya warna putih. Orang tahu. Ini namanya kita telah memberi hidayah kepadanya dalam makna irsyad. Dalam makna irsyad. Kembali kepada pengajian tadi. Orang ini yang bertanya tentang di mana Masjid Muttahidah, karena melihat pamflet pengajian tentang sebab-sebab hidayah, setelah tahu alamatnya, terbetik di dalam hatinya untuk menghadirinya. Ada kesenangan dalam dirinya untuk datang. Ada kekuatan dalam dirinya untuk hadir. Sehingga keesokan harinya, dia siapkan kendaraannya dengan tenang. dia hadir. Anak-anak jangan ribut. Dengan tenang dia datang ke masjid, hadir di masjid. Ini dapat hidayah. Namanya hidayah ilham. Namanya hidayah ilham atau hidayah taufiq. Jadi dua kali dapat hidayah. Hidayah pertama apa? Hidayah irsyad, dia tahu. Hidayah yang kedua, dia bisa hadir. Yang pertama manusia bisa, tapi yang kedua hanya Allah yang memberi. Bisa dibedakan dua hidayah? Hidayah irsyad atau dilalah. Yang kedua hidayah taufiq atau ilham. Ketika ada orang sebelumnya tidak sholat, kemudian sholat, hidayah apa itu? Hah? Ilham, taufiq. Cermati peristiwa ini. Ketika Abu Talib siapa? Paman Nabi, tidak Islam tetapi membela Nabi. Paman Nabi terbagi tiga, ada yang Islam jadi pembela hidup dan mati sebagai seorang Muslim, ada yang membela tapi tidak Muslim, dan ada yang betul-betul membenci, memerangi Nabi. Baik, sekarang perhatikan. Abu Talib, paman Nabi, beliau membela Nabi alaihi salatu wassalam saat akan meninggalnya. Nabi terus menuntun pamannya, memahamkan pamannya, memperlihatkan kepada pamannya supaya mengerti, memahami, meyakini kebenaran Islam. Dan pamannya mengerti, mampu melihat kebenaran Islam, bahkan apa? Mau membela Nabi sampai mati dan para sahabat. Tetapi tidak mau menerima Islam. Mengerti? Mengerti. Akhirnya saat akan meninggalnya, saat akan meninggalnya, didatangi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimah uhajjulaka biha indallah. Kalimat yang saya akan jadikan hujjah untukmu di sisi Allah. Abu Talib mengerti, paham, ini benar ini. Tapi apakah dia mau menerima, mau mengucapkannya? Abu Talib terhentak, sebab di kiri kanannya atau saat itu hadir juga dua tokoh Quraisy, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. dua pimpinan Quraisy, sama dengan Abu Talib, dua tokoh Quraisy, sama-sama tokoh Quraisy. Dan ketiga-tiganya kafir. Hanya Abu Talib membela Nabi, yang dua ini memusuhi Nabi. Apa kata keduanya ketika Nabi mengajak Abu Talib untuk menyatakan La ilaha illallah? Kata keduanya, atarghabu am millati Abdul Muttalib? Apakah kamu sudah benci terhadap agamanya Abdul Muttalib? Diingatkan nenek moyangnya yang sama-sama mereka menghormatinya, tidak mau menyelisihinya. Apakah kamu sudah benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Nabi ulangi, ucapkan wahai pamanku la ilaha illallah. Kalimat saya akan jadikan hujjah untuk. Apa yang terjadi? Keduanya hanya mengulangi kalimat tadi. Apakah kamu benci terhadap agamanya Abdul Muttalib? Nabi ulangi lagi, ajak pamannya. Ternyata keduanya hanya mengulangi ini. Dia tidak kasih kalimat lain, syubhat lain. Cukup. Atarghabu am millati Abdul Muttalib? Apakah kamu sudah benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Akhirnya apa? Akhirnya Abu Talib memilih, saya berada di atas agama Abdul Muttalib, meninggal di atas ini. Sedih Nabi dengan kesedihan yang sangat. Turun ayat innaka la, panjang innaka, sungguh engkau ya Muhammad la, panjang la tahdi, tidak akan bisa memberi hidayah man ahbabta, kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Terus walakinallaha yahdi may yasha, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Coba cermati peristiwa ini, memahamkan kita akan makna hidayah. Abu Talib dapat hidayah atau tidak? Dapat hidayah? Hidayah apa? Irsyad. Dan tidak tanggung-tanggung irsyadnya, langsung Nabi yang tuntun. Dan caranya Nabi memberi petunjuk itu, tiada yang mengalahkannya. Kelembutannya, kasih sayangnya, keikhlasannya, pamornya, wibawanya, akhlaknya. Dan Abu Talib memang dalam sebagian syairnya mengakui agama Nabi Muhammad benar. Dan pengakuannya sudah dibuktikan mau membela Nabi Muhammad, bahkan siap mati membela Nabi Muhammad. Dia paham benarnya agama ini. Berarti apa? Dapat hidayah irsyad. Tetapi tidak dapat hidayah taufiq. Itu disebutkan dalam ayat, sungguh engkau ya Muhammad la tahdi, tidak bisa memberi hidayah man ahbabta, walaupun kepada orang yang kamu cintai. Hidayah hanya di tangan Allah. Artinya apa? Hidayah, taufiq, ilham, hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak di tangan makhluk. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Perhatikan, sungguh engkau ya Muhammad latahdi, betul-betul memberi hidayah, bukan la, tetapi latahdi, Tidak dipanjangkan. Ini lam taukid. Kalau la justru penafian. La tahdi, betul-betul memberi hidayah. Ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Kepada jalan yang lurus. Ini apa di sini? Nabi betul-betul memberi hidayah. Hidayah apa? Hidayah irsyad. Cermati dua pembahagian hidayah ini. Jadi apa yang kita mau cari? Hidayah apa yang kita mau cari? Dua-duanya. Hidayah taufik itu datang melalui hidayah irsyad. Dan kita diwajibkan meminta dua-duanya. Ihdina as-siratal mustaqim, beri kami hidayah kepada jalan yang lurus, irsyad dan taufiq. Kita minta dituntun oleh Allah supaya diberi ilmu, dipahamkan jalan yang lurus. Dan kita diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepadanya supaya apa? Diberi hidayah supaya bisa mengikuti, mengamalkan dan kokoh di atas jalan yang lurus. Itu dua permintaan kita. Minta supaya paham Islam dan minta supaya bisa mengamalkan Islam. Minta supaya mengerti solat dan minta pula supaya bisa melaksanakan solat. Minta supaya mengerti ayat-ayat Al-Quran dan minta pula hidayah supaya bisa mengamalkannya. Minta supaya bisa mengerti hukum-hukum Islam, tapi minta pula supaya bisa menerapkannya. Itu hidayah yang kita minta. Ihdina siratal mustaqim. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu dua hidayah ini. Dan dua hidayah ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semua petunjuk irsyad nanti benar kalau sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadillu wala yashqa fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Lihat, di awal penciptaan Allah beri peringatan kepada bapak ibu kita Adam dan Hawa saat diperintahkan turun ke muka bumi. Kata Allah, jika datang dariku hudan, ini hidayah, bahasa Arabnya hudan. Jika datang dariku hidayah, kata Allah, maka siapa yang mengikuti hidayah itu, mereka tidak akan sesat, mereka tidak akan celaka. Mereka tidak akan takut, mereka tidak akan sedih. Ternafikan empat. Kalau mengikuti hidayah yang datang dari Allah, fala yadillu wala yashqa, tidak yadillu, tidak berada dalam dalal, tersesat. Wala yashqa, dan tidak berada dalam asyakawah, celaka. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ayat yang lain, tidak ada takut bagi mereka, dan mereka tidak akan bersedih. Empat ini semuanya ternafikan. Kapan? Kalau orang mengikuti hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang Allah turunkan melalui manusia pilihannya, Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan Rasul dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kitab, diberi wahyu untuk mereka sampaikan kepada umat manusia. Itu hidayah yang Allah janjikan kepada Adam dan turunan-turunannya. Siapa yang mengikutinya maka selamat dari empat: tidak sesat, tidak celaka, tidak takut, dan tidak ada kesedihan. Yang ada adalah tentram, bahagia, senang, aman, tertuntun. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang mengikuti hidayah itu tidak akan khawatir, tidak akan takut, tidak akan gelisah, tidak akan sedih, tidak akan celaka, tidak akan tersesat, tidak akan tergoncang. Mereka tetap dengan tenang, bahagia. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah seluruhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu irsyad atau hidayah atau taufiq? Irsyad atau taufiq? Hanya hidayah irsyad yang datang dari Allah, Allah turunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Nabi dan Rasul menyampaikan kepada umat dan memerintahkan kepada umatnya supaya menjadi penyeru, penyampai hidayah, hidayah irsyad. Apakah mereka mau menerima? Maka itu tergantung dari hidayah taufiq dari Allah Subhanahu wa taala. Cermati betul perbedaan ini. Supaya tidak keliru cara memahaminya. Kalau dapat ayat wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, sungguh engkau ya Muhammad betul-betul memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Kemudian dapat ayat innaka la tahdi man ahbabta, sungguh engkau ya Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Hai, bertentangan ini ayat. Dianggap ayatnya bertentangan. Kenapa? Dia tidak mampu memahami bahwa setiap dari ayat itu mempunyai apa? Mempunyai makna tersendiri. Dia tidak mampu membedakan antara jenis-jenis hidayah. Perhatikan, sesat orang ketika tidak mampu membedakan antara dua hal yang Allah bedakan. Bisa sesat? Ayo, sesat ketika tidak mampu membedakan? Iya. Justru di sini sumber sesatnya banyak orang. Tidak mampu membedakan. Ada yang sesat. Lihat di antara kesesatan yang paling besar. Tidak mampu membedakan mana iradah syar'iyah dan mana iradah kauniyah. Iradah keinginan Allah yang syar'i. Allah inginkan kita sholat, Allah inginkan kita berpuasa, Allah inginkan kita bertauhid. Allah inginkan kita meninggalkan syirik. Allah inginkan kita meninggalkan maksiat, dosa, bid'ah. Allah inginkan. Itu keinginan syar'iyah. Allah cintai. Tapi Allah juga yang menginginkan terjadinya kekafiran. Hah? Ayo. Syi'anu kafir, Allah inginkan. Hah? Nah itu. Pusing. Oh, ada yang bilang, ada yang bilang, ada yang senyum-senyum saja karena tidak bisa menjawab. Ayo, apakah ada yang terjadi di muka bumi tanpa keinginan Allah? Hah? Ayo, bagaimana keimanan terhadap takdir? Tidak mungkin ada yang terjadi kecuali pasti Allah kehendaki. Allah kehendaki Abu Jahal kafir, Fir'aun kafir. Terjadi kekafiran, terjadi kesyirikan, terjadi. Dan tidak akan mungkin terjadi kecuali karena Allah menginginkannya. Iya. Ini keinginan apa? Kauniyah. Bukan syar'iyah. Kalau orang tidak mampu bedakan ini, yang dia tahu hanya kalau Allah inginkan, Allah kehendaki, berarti Allah cintai. Satu keinginan saja yang dia pahami. Syar'i, syar'iyah. Akhirnya apa? Ketika dia tidak sholat, ini kan kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, berarti Allah cinta, cintai. Iya. Yeah. Saya tidak sholat, Allah yang kehendaki? Ayo. Allah yang kehendaki? Tidak mungkin ada yang terjadi keluar dari kehendak Allah. Allah kehendaki. Kalau Allah kehendaki berarti Allah cintai. Di sini jalurnya tarekat sesat sehingga tidak sholat. Di sini syaitan sesatkan dia di sini. Dia tidak mampu membedakan mana kehendak syar'iyah, mana kehendak kauniyah. Makanya beriman terhadap takdir baik dan buruk, baik dan buruk. Dan kayaknya banyak yang tidak paham juga di sini nih. Sesat, banyak kelompok sesat, banyak sekali kelompok sesat, karena tidak mampu membedakan ini. Syar'iyah dan kauniyah. Pahami, irada syar'iyah, keinginan Allah berupa syariat. Kata lainnya adalah cinta. Kalau Allah kehendaki, berarti Allah cintai. Itu adalah syariat yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul. Itu hidayah yang harus kita kejar, yang harus kita pelajari. Ada iradah namanya kauniyah. Kata lainnya adalah kehendak. Yang ini pasti terjadi. Kalau yang tadi belum tentu terjadi. Allah inginkan kita sholat. Allah inginkan semuanya sholat. Tapi apakah semuanya sholat? Tidak. Berarti keinginan syariah belum tentu terjadi. Tapi kalau kauniyah pasti terjadi. Hanya kauniyah ada yang baik, ada yang buruk. Kalau syariah hanya baik saja, hanya sesuatu yang Allah cintai. Ayo, tadi sholat subuh. Jangan-jangan ada yang tidak sholat subuh ini. Ini tidak sholat subuh ini. Iya ya. Belum tahu wadi. Tadi kita sholat subuh, alhamdulillah. Sholat subuh tadi itu apa? Iradah syar'iyah atau iradah kauniyah? masih bingung ini. Ayo, irada syariah atau kauniyah? Hah? Atau dua-duanya? Hah? Ayo, salat subuh tadi irada syariah? Iradah kauniyah? Tanya dulu, saya tanya satu-satu. Iradah syariah? Hah? Karena Allah kehendaki. Allah syariat. Allah cinta itu. Berarti iradah syariah terjadi? Hah? Terjadi pada kita. Hah? Berarti iradah kau? Kauniyah. Yang tidak salat subuh tadi. Ada yang tidak salat subuh? Tetangga kita yang itu apa? Yang tidak salat subuh tadi. Irada apa? Ayo, saya tanya dulu. Syariah? Bukan. Sebab Allah syariatkan, Allah cintai dia salat. Allah tidak cintai dia tidak salat. Tidak ada perintah Allah, kamu jamak, kamu salat. Tidak ada. Semuanya diperintahkan untuk salat. Baik. Dia tidak salat subuh. Berarti tidak salat subuh bukan iradah syar'iyah. Terus iradah kauniyah? Ah. Kauniyah? Ayo kauniyah, dia tidak salat subuh tadi, kauniyah? Kauniyah terjadi. Semua yang terjadi pasti kau kauniyah. Berarti kalau orang taat pasti mengumpul dua iradah. Kalau orang jahat hanya mengumpul satu iradah, iradah kauniyah. Perbedaan orang baik dan yang tidak baik ada pada perkara ini. Itu rahasia. Pertanyaan ketiga. Kita ulang pertanyaannya. Keimanannya Abu Bakar, irada apa? Allah inginkan Abu Bakar cintai, beriman? Hah? Irada syar'iyah. Terjadi? Irada kau? Kekafirannya Fir'aun, irada apa? Kekafirannya Fir'aun, irada kauniyah? Kauniyah terjadi. Allah inginkan terjadi dia kafir. Iya. Berarti kauniyah. Syariah? Allah tidak inginkan. Keimanannya Fir'aun, irada apa? Hah? Berarti beriman. Keimanannya Fir'aun, irada apa? Hah? Berarti terjadi, dia beriman. Masa Fir'aun beriman? Hah? Keimanannya Fir'aun, ayo, irada syariah? Syariah atau tidak? Allah inginkan? Secara syariat? Iya. Hebat sekali keinginan Allah, sampai-sampai dua nabi dan rasul yang diutus supaya dia beriman. Itu bukti keinginan yang sangat hebat itu. Keinginan syar'i. Tapi ingat, syar'iyah belum tentu terjadi. Allah inginkan dia beriman. Tapi terjadi? Tidak terjadi. Berarti irada syar'iyah. Tapi bukan kauni. Bukan kauniyah. Kekafirannya Abu Bakar. Ayo, irada apa? Hati-hati. Ayo, irada syariah? Allah inginkan kafir? Tidak. Allah inginkan terjadi kafir? Tidak juga. Berarti bukan syariah? Bukan kau? Kau niya. Sudah, empat pertanyaan. Kalau kuasai empat pertanyaan ini, tahu. Iya. Rumus singkatnya begini. Kalau syariah Allah cintai, pasti baik. Hanya bisa terjadi, bisa tidak. Tapi kalau kauniyah, pasti terjadi. Tetapi ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang Allah cintai, ada yang Allah benci. Keimanannya Abu Bakar, irada apa? Syariah dan kauniyah. Kekafirannya Abu Bakar, irada apa? Bukan syariah, bukan kauniyah. Kekafirannya Fir'aun, irada kauniyah. Syariah, bukan syariah. Kauniyah, bukan syariah. Keimanannya Fir'aun, irada syariah, bukan kauniyah. Kehadirannya antum dalam majlis, irada apa? Hah? Apa? Syariah dan kauniyah. Syariah dan kauniyah. Kalian tidak hadir, yang mentahdir majlis ilmu, irada apa itu? Irada kauniyah terjadi, tapi bukan syariah. Jadi orang yang baik mengumpul dua irada, kauniyah dan sekaligus syariah. Orang yang jahat satu irada, sebab tidak mungkin ada yang keluar dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ikhwa rahimakumullah. Tidak mampu membedakan melahirkan bahaya, sesat. Tidak mampu membedakan mana ulama besar, mana yang bukan. Ada yang karena bodohnya dalam membedakan, justru ulama besarnya dianggap ulama kecil. Bahkan ulama besarnya dianggap orang sesat, karena sudah terlalu bodoh dalam membedakan mana ulama besar. Lebih mengerikan lagi, dirinya yang dia pasang menjadi tai lama besar. Sedirinya yang diposisikan untuk apa? Menggurui. Kalau menggurui sepatutnya jadi tai lama sudah itu, bukan ulama. Al-ikhwah rahimakumullah. Kadang kita dengar orang, kita mengikuti fatwa ulama besar. Itu kalimat-kalimat dusta, tipuan. Kalau orang-orang yang baru belajar, semangat. Tapi kalau orang yang tahu masalah, itu pun ketika ditanya mana ucapannya ulama besar itu, dia tidak tahu. Dia hanya bilang si Anu bilang. Jadi sudah menyandarkan kepada sesuatu yang masih dipertanyakan. Penyandarannya pun masih dipertanyakan. Apalagi kalau ditanya mana dalilnya, hukum dari ulama itu. Mana dalilnya, hukum dari ulama itu? Sebab apa? Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu sebelum berkata dan beramal. Mana ilmunya? Mana dalilnya? Dalilnya apa? Pokoknya. Diajak orang taklid. Dan metode belajar taklid, metode belajarnya ahli bid'ah. metode belajarnya orang-orang yang akan disiksa di alam kubur. Orang yang disiksa di alam kubur ketika ditanya, "Marrabbuk, siapa Rabbmu? Wa ma dinuk, agamamu? Wa man nabiyuk, siapa nabimu?" La adri, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu kama qalu. Saya tidak tahu. Saya hanya dengar orang-orang bilang. Kulangir jitau apau kamanjo. Ku pau todong ni. Saya hanya dengar orang bilang seperti itu. Saya juga bilang seperti itu. Ini jawabannya. Orang-orang yang disiksa di alam kubur. Berilmu ikhwah, berilmu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang setelah penjelasan sebab, setelah penjelasan tentang hidayah, maka kita baru masuk apa sebab hidayah. Kalau ditanya apa sebab hidayah, hidayah apa dulu yang kita mau? Kalau hidayah irsyad, apa? Hidayah irsyad berupa petunjuk. Perhatikan, hidayah irsyad berupa apa? Petunjuk. Petunjuk itu datang dari siapa? Dari Allah. Untuk kita saat ini, petunjuk yang Allah turunkan sudah sempurna, Al-Quran dan Sunnah. Mau dapat hidayah irsyad, tinggal pelajari. Pelajari, yakini, amalkan, dakwahkan, sabar di atasnya, sampai malakul maut datang menjemput kita. Itu jalan keselamatan. Minta kepada Allah supaya diberi paham. Sebab kadang Al-Quran sudah di depan kita, kita baca, tetapi buntu, tidak masuk-masuk. Kita perlu hidayah untuk memahaminya. Jadi hidayah irsyad pun perlu hidayah. Ayat hadis kita perlu pahami. Itu perlu hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Ada orang yang diberi hidayah oleh Allah memahami satu ayat, mampu melahirkan 10 ilmu. Ada yang diberi hidayah dari satu ayat, dia keluarkan 50 ilmu. Ada yang dari satu ayat, dia keluarkan ratusan ilmu. Semuanya tergantung hidayah yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada hamba. Dan kekuatan hidayah itu ada pada mujahadah, kesungguhan. Satu ayat dia mampu keluarkan 5 hikmah, kesungguhannya dia. Ada orang yang satu ayat, jangankan satu, setengah pun dia tidak bisa paham. Dia hanya hafal lafadznya, hafal terjemahannya, dia tidak bisa pahami lebih dalam. Tapi ada yang lebih, 1, 2, sampai 5, dia bisa keluarkan. Allah memberi kekuatan dia memahami hidayah irsyad ini karena kesungguhannya. Ada yang karena kesungguhannya lebih hebat dia dalam bersungguh-sungguh. Akhirnya apa? Dia mampu mengeluarkan dari satu ayat itu puluhan, ada lebih sampai ratusan hikmah. Semuanya kembali kepada mujahadah hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan rahasia ini. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh, perhatikan, jahadu, yang bersungguh-sungguh fina, di jalan kami. Apa kata Allah? Lah, pasti, nahdi, kami beri hidayah. Ennah, ada nun tokit, lam-lam tokit, nun-nun tokit, datang dalam susunan jawaban syarat, terikat dengan sumpah, minimal empat penguatnya, ada sumpah, jawaban syarat, kemudian lam dan nun tokit, sungguh, pasti, sungguh-sungguh kami akan beri hidayah subulana, ke jalan-jalan kami. Allah pastikan dapat hidayah. Ini ayat Allah pastikan dengan kepastian yang sangat-sangat untuk Allah tuntun ke jalan-jalan Allah. Untuk siapa? Yang punya satu sifat ini. Satu sifat ini. Jahadu fina. Hidayah taufiq juga ditentukan oleh ini. Hidayah taufiq ditentukan oleh ini. Ada orang tidak sholat, dia dapat hidayah karena kesungguhannya mau belajar sholat. Bersungguh-sungguh betul mau sholat, dituntun sehingga bisa sholat. Ada orang sudah sholat tetapi keikhlasannya masih kalah dengan yang lainnya, sebab kalah mujahadahnya. Tepat tidaknya sholatnya masih kalah dengan lainnya, kalah dalam mujahadah. Harapannya dalam sholat kalah dengan yang lainnya, kalah dalam mujahadah. Khusyuknya dalam sholat kalah dengan yang lainnya, sebab kalah dalam mujahadah. Hadir dalam majelis ilmu, hidayah. Hidayah apa itu? Tahu? Taufiq. Kehebatan seseorang hadir dalam majelis ilmu, pahala dan keutamaannya itu ditentukan dengan mujahadah hamba. Ada orang yang sampai di sini mengeluarkan uang sampai ratusan ribu. Ada yang sampai di sini dengan capek yang sangat. Tapi ada juga yang sampai santai, kayak jalan kaki je, sampai dalam majelis ilmu. Sama-sama sampai, tapi beda. Hidayah yang akan Allah beri kepadanya, sebab perbedaan mujahadah. Mujahadah, ikhwah, penentu datangnya hidayah. Dan datangnya hidayah melalui mujahadah itu dipastikan dengan kepastian yang bertubi-tubi. Lanahdiyanna, itu sudah yang nampak ini, lam, lam taukid, nun, nun taukid, dua penguat. Ditambah lagi berada dalam susunan jawaban pasti. Ditambah lagi kalimat lanahdiyanna fi'il mudhari pakai lam dan nun taukid, ini terikat dengan sumpah. Ada sumpah yang tidak disebut. Empat. Yang kelima, siapa kami di situ? Siapa yang menjanjikan memberi hidayah? Allah. Berarti pasti? Pasti. Kemudian yang keenam, ketika Allah menyebutkan kami akan memberi, Allah mendatangkannya dengan lafaz kami, bukan saya. Saya akan memberi, tetapi apa? Kami akan memberi. Kalimat kami menunjukkan kedahsyatan. Betul-betul hidayah dahsyat. Proses pemberian hidayah itu adalah perkara besar. Mau lihat besarnya, kenapa Allah memilih kita sementara Abu Talib tidak? Ayo, Allah memilih kita sementara Allah tidak pilih Abu Talib. Kenapa? Lihat besarnya ini perkara. Syukuri betul nikmat hidayah ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat besarnya hidayah. Kadang ada orang sudah lama tetapi terpalingkan, akhirnya jauh dari majelis ilmu, bahkan menjadi musuh-musuh dari majelis-majelis ilmu. Kalaupun hadir majelis fitnah. Semangat. Al-ikhwah rahimakumullah. Sebab hidayah terbesar mujahadah. Perhatikan ayatnya. Walladzina jahadu fina jahadu, dari kata jihad, mujahadah, yang bermakna pengerahan segenap kemampuan sampai batasnya. Itu yang harus kita miliki. Kalau sekedar hadir bagus, tapi kalau belum sampai batasnya harus kerahkan segenap kemampuan. Selama kita mampu, tegakkan. Selama kita mampu, tegakkan. Selama kita bisa, tegakkan. Kemampuan badan, kemampuan fikiran, kemampuan tenaga, kemampuan waktu, kemampuan harta. Kerahkan seluruhnya, sampai batasnya. Kalau sudah sampai batasnya, kita tidak bisa lagi. Disitulah berlaku, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satupun jiwa kecuali hanya dengan apa? Kemampuannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita biasa mendengar kalimat manjaddah wajadah. Manjaddah wajadah. Ini peribahasa Arab, manjadda, siapa yang jid, bersungguh-sungguh, wajadah, maka pasti dia dapat. Ini kalimat baik, tetapi tidak lebih baik dari ayat. Ayatnya menggunakan lafaz jahadu yang lebih dahsyat daripada jaddah. Kalimat jahadu, mujahadah. Pengerahan segenap kemampuan sampai batasnya. Yang lebih hebat lagi, mujahadahnya sudah ditentukan. Fina jahadu, mengerahkan segenap kemampuannya. Fina, pada kami, kata Allah. Inilah yang membedakan semua pembahasan rahasia kesungguhan, kehebatan kesungguhan, kehebatan apa istilahnya, optimisme apapun yang mereka istilahkan dalam bahasa yang beraneka ragam, yang mengarah kepada makna mengerahkan segenap kemampuan adalah kunci keberhasilan. Semua perkara ini di dalamnya terkandung perkara-perkara yang sangat detail, yang betul-betul harus kita bedakan mana yang benar, mana yang hak. Dalam ayat ini langsung ditentukan mana yang benar, mana yang hak. Fina, di jalan kami. Mujahadah, di jalan Allah. Ini yang dipastikan. Lanahdiyannahum subulana. Secara umum ikhwah, sudah merupakan ketentuan Allah. Ini sunnatullah. Kesungguhan akan mendatangkan hasil. Iya. Siapa yang menabur, dia akan memetik. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan dapat. Ini dipahami di seluruh atau dalam banyak lapisan masyarakat dunia. Mereka ungkap dengan bahasa yang berbeda-beda rahasia keberhasilan ini. Tetapi yang Allah ungkap rahasia keberhasilan yang betul-betul berbeda dengan yang lainnya. Fina, di jalan kami. Bukan di jalan syahwat. bukan di jalan dunia, bukan di jalan mengejar kedudukan wanita, ketenaran, di jalan mengejar gelar, tidak. Tetapi fina, di jalan kami, kata Allah. Di situ rahasia hidayah yang tiada tandingannya. Rahasia hidayah yang tiada tandingannya. Miliki mujahadah, kehebatan, pengerahan segenap kemampuan. Fina, cermati kalimat itu. Dua kata, fi dan na. Fi menunjukkan lingkup. Sama ini. Air, air al-ma, fil kub, fil ka'as. Air ini fi, dalam al-ka'as, gelas. Berarti apa? Air dilingkup oleh gelas. Fina, kata Allah. Mujahadah yang Allah pastikan, lanahdiyannahum subulana, pasti kami beri hidayah ke jalan-jalan kami, adalah pengerahan segenap kemampuan yang berada dalam lingkup jalan Allah. Keluar dari agama Allah tidak, walaupun dapat, tapi bukan hidayah yang dia dapat. Kita membahas jalan hidayah, jalan hidayah, pengerahan segenap kemampuan, mujahadah. Kalau kita tahu ini rahasianya, maka sebab-sebab yang lainnya ditentukan oleh ini. Sebab hidayah yang lain yang sangat dahsyat, luar biasa, Al-Quran. Bahkan dia adalah hudan, dialah hidayah itu sendiri, dan sekaligus dialah yang memberi hidayah. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Quran itu yahdi. Perhatikan, Al-Quran itu yahdi, memberi hidayah, menuntun, lillati hiya aqwam, dengan cara yang paling aqwam. Ismu tafdil, yang paling hebat, paling sempurna, paling dahsyat, paling nikmat, paling luas, paling mudah, paling cepat, paling luas, paling cepat mengantar kepada kebaikan dengan meraih yang tertinggi. Itu Al-Quran. Mau dapat hidayah? Lihat sikap kita bersama Al-Quran. Orang yang paling sempurna hidayahnya adalah orang yang paling, kembalikan kepada yang pertama, bersungguh-sungguh bersama Al-Quran. Bersungguh-sungguh dalam mempelajarinya, menghafalnya, meyakininya, mengamalkannya, mendakwahkannya, bersabar di atasnya. Siapa yang paling bersungguh-sungguh di situ? Dia yang paling sempurna di atas hidayah, di atas Al-Quran. Al-Quran memberi hidayah di dunia, di alam kubur, dan di negeri akhirat. Al-Quran memberi hidayah masuk ke dalam surga. Bahkan jenjang-jenjang surga ditentukan juga oleh Al-Quran. Lihat Al-Quran. Karena itu, manusia yang terbaik adalah yang bersama Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamah. Yang paling baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Gabungkan sungguh-sungguh bersama Al-Quran, maka tidak ada hidayah yang lebih dahsyat dari ini. Kita menyatu dalam hidayah sungguh-sungguh. Ingat, ilmu Quran. Antum hadir di sini cari apa? Ilmu Quran. Sungguh-sungguh dapatkan itu. Siapa yang semakin bersungguh-sungguh, itu yang semakin hebat pintu hidayah yang Allah beri kepadanya. Secara umum, menuntut ilmu, belajar agama adalah sebab hidayah yang tiada tandingannya, apalagi ilmu Quran. Menuntut ilmu itu sebab hidayah yang sangat hebat, bahkan dia kunci kebaikan seluruhnya. May yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid-din. Siapapun yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka apa? Allah akan pahamkan dia tentang agama. Belajar, cinta majelis ilmu, itu sebab hidayah datangnya kebaikan. Hidayah sangat ditentukan oleh semakin mudahnya kita dalam menempuh hidup, mengarungi kehidupan untuk masuk ke dalam surga Allah. Ketika jalan-jalan untuk masuk ke dalam surga semakin mudah, maka itu artinya kita mendapatkan hidayah semakin hebat. Dan ilmu adalah sebab datangnya kemudahan itu. Man salaka tariqa, siapapun kata Nabi yang menempuh sebuah jalan, yaltamisu fihi ilma, dia menempuh sebuah jalan itu memang mencari ilmu dalam jalan itu. Maka apa kata Nabi? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah pasti akan memudahkan untuknya dengan ilmu itu jalan menuju surga. Allah mudahkan. Kalau orang semakin dimudahkan, berarti semakin hebat hidayahnya. Semakin dimudahkan, semakin hebat hidayahnya. Tiga. Ayat satu. Mujahadah di jalan Allah. Dua. Bersama Al-Quran. Ilmu, keyakinan, amalan, dakwah, dan sabar. Tiga. Tuntut ilmu, majlis ilmu, semua yang berhubungan dengan ilmu itu sebab hidayah. Jadi penuntutnya, jadi orang yang mempelajarinya, jadi orang yang mengamalkannya, jadi orang yang tafakkur, jadi orang yang menyumbang, jadi orang yang memeriahkannya, jadi orang yang menghadiri majlisnya, semua yang berhubungan dengan ilmu adalah sebab datangnya hidayah. Itu ilmu. Ilmu yang kata para ulama, qala Allah, apa firman Allah, qala Rasul, apa sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, qala sahabah, dan apa ucapan sahabat. Itu ilmu, bukannya lainnya. Al-ikhwah rahimakumullah, ada sebab hidayah yang sangat praktis, mudah, dimanapun kita bisa mewujudkannya. Bersamaan dengan praktis dan mudahnya ini, sebab ini adalah sebab yang sangat dahsyat, sampai-sampai sebab ini bisa berlomba dengan takdir dan merontokkannya. Coba lihat hebatnya ini sebab. Sebab ini juga sekaligus merupakan perkara yang paling Allah cintai, doa. Itu sebab hidayah. Kita tahu Umar radhiyallahu anhu, wih kerasnya. Kerasnya Umar, bahkan ingin membunuh Nabi. Apa sebabnya mendapatkan hidayah? Doanya Nabi, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini mink atau ilaik, Abu Jahal wa Ibnul Khattab. Ya Allah, muliakan Islam. Doanya Nabi, ya Allah, muliakan Islam dengan satu dari dua lelaki ini, Abu Jahal atau Ibnul Khattab. Ternyata Allah memilih Ibnul Khattab. Padahal ini doanya juga doa apa? Doa pilihan. Allah, Nabi tidak langsung tentukan. Tapi Nabi melihat dua orang ini, walaupun sangat keras, ini dua orang paling keras menentang agama. Dan bersamaan dengan kerasnya, bukan orang sembarang. Orang yang punya kedudukan dan sekaligus kekuatan yang mengalahkan orang lain. Kedudukan dan kekuatan yang mengalahkan yang lainnya. Tapi ternyata Allah memilih Umar radhiyallahu anhu. Hidayah Allah turunkan melalui doa. Doakan diri kita mau memanfaatkan doa dengan cara yang paling hebat. Doakan orang-orang yang sudah dapat hidayah. Orang yang sudah dapat hidayah itu apa? Mudah sudah berjalan hidayah, dapat kebaikan. Orang seperti ini, semakin hebat kebaikan orang itu, semakin kita doakan, berarti apa? Kita terlibat di dalam kebaikannya melalui doa kita. Doanya seorang muslim terhadap muslim yang lainnya dalam keadaan tidak tahu, iya, itu diterima dan dia mendapatkan sesuai dengan doanya. Berlipat-lipat lagi kebaikan kita. Sebab menjadi sebab orang dapat kebaikan, kita dapat kebaikan. Menuntun kepada kebaikan, kita dapat kebaikan yang semisalnya. Hebatnya itu doa. Hanya doa dengan adab-adabnya. Doa itu harus dengan adab-adabnya. Al-ikhwa rahimakumullah. Sekarang kita masuk ke dalam rincian inti dari sebab hidayah. Keikhlasan. Mau dapat hidayah? Tidak ada yang mengalahkan dahsyatnya ikhlas dalam memberi hidayah. Saat ini, siapapun yang hatinya sempit, gelisah, ucapkan la ilaha illallah dengan ilmu, di atas keyakinan, pasti langsung longgar itu. Sebab keikhlasan penghancur segala kegelapan. Ikhlas. Alihwa rahimakumullah. Keikhlasan itu sebab hidayah yang sangat hebat. Sebab hidayah yang sangat luar biasa. Baik. Kita lanjutkan habis salat duhur. Antara waktu sekarang dengan duhur mungkin ada 15 menit atau 16 menit atau mungkin 20 menit. Itu saya harapkan dimanfaatkan untuk makan siang ya. Saat ini makan siang. Habis sholat duhur, saya langsung masuk materi. Saya ada banyak materi. Iya. Nanti habis duhur, baru masuk intinya sebenarnya. Ini inti, tapi ini intinya inti lagi. Habis duhur insyaAllah. Sekian sunnah.